tak mungkin ku berharap lebih dari ini. Sejak awal ku telah mengerti, tak mungkin sepenuhnya ku memilikimu. Hai kau yang bilang aku kekasih gelapmu, silakan pergi tak kusesali ini. Dari awal ku telah sadari, tak mungkin ku berharap lebih dari ini. Ini hanya permainan hati antara hatimu dan hatiku. Silakan pergi, ku baik-baik saja. Hai kau yang bilang aku ini sepi yang murung, silakan pergi, tak ku sesali ini. Sebut namamu bila nanti kita